Bintang terlihat terang saat dirimu datang. Cinta yang dulu hilang kini kembali pulang. Lihatlah yang mulai bernyanyi, coba merangkai mimpi. Cinta yang dulu pergi kini datang kembali. Wajahmu mengingatkanku dengan kekasihku dulu. Wajahmu mengingatkanku dengan masa laluku. Kekasih yang dulu hilang kini dia telah kembali pulang. Akan ku bawa dia terbang damai bersama bintang. Kekasih yang dulu hilang kini dia telah kembali pulang. Betapa senang ku rendangkan dan takkan ku lepaskan. Wajahmu mengingatkanku dengan